mencintaimu dengan sepenuh hatiku. Betapa ku menyayangimu lebih dari yang kau tahu. Ingin ku bahagiakan dirimu setiap saat bersamaku, seperti janjiku kepadamu takkan pernah ku ingkari. Oh, aku kan selalu ada di dekatmu, aku kan selalu menemani harimu. Kau harus tahu betapa aku mencintaimu. Selalu menemani harimu, kau harus tahu betapa aku mencintaimu. Aku kan selalu ada di dekatmu, aku kan selalu betapa aku mencintaimu. Oh, oh, oh, betapa aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku.